fi mahali raf'in mubtada muakhar. Iya, alimtuhu. Alimtuhu fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih. Alim. Ya, alima. Alima fi'lun madhi mabniun 'ala sukun. Litisalihi lidhamiri litisali dhamir mutharik raf'in dhamir mat. Litisali dhamir raf'in. Ya, wa ta fa'il. Walha wa ta fi dhamirun mutasil fi ma mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Ha ala ha dhamir dhamirun mutasil mabniun 'ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bih awal. Ya, terus nasira nasira maf'ulun bi tsani. Maf'ulun tsani. Ya. Apa maknanya kaza idza sawjibu tasira ka aina man 'alimtu nasira? Demikian apabila demikian pula jika jumlah itu ada isim mudhari. Nah, demikian pulanya ini tadi dikaitkan dengan muta'alliq yang maksud tadi. Demikian pula wajib didahulukan khabar gitu. Tadi kan muta'alliq kan tadi kan apa yaltazimu taqdumul khabar kan? Maka kazanya terjemahannya dikaitkan dengan muta'alliq yang maksud tadi. Demikian pula harus khabar di awalkan atau didahulukan apabila gitu. Baik. Kaza demikian pula wajib didahulukan khabar. Iya. Apabila apabila khabar itu ada isim tasdir. Iya, menuntut didahulukannya. Iya. Seperti seperti aina man alimtuhu nasira. Mana di mana orang yang aku tahu sebagai penolong. Iya. Di sini enggak disebutkan ya. Iza kan tadi disebutkan fihi mana syarat? Mana jawab syaratnya? Pada yang pertama idza ada ahli mudmaru mimma bi anun wa enggak ada. Demikian pula kaza idza sajud tasira ka aina man alimtu nasira enggak ada. Mana? Jawab syaratnya? Mahdhuf. Mahdhuf. Ya, yufham mimma qabla. Takdirnya apa berarti? Idza ada alaihi mudmaru mimma bi anhu binan yukhbaru fayultazamu fihi taqaddumul khabar. Ya, fayultazim fihi taqaddumul khabar. Terus. Harus paham itu ya. Karena seringkali buang itu jawab syarat. Ya, ketika sebelumnya sudah disebutkan diwakili oleh sebelumnya. Wa khabar al-mahsuri qaddima bada kama lana illa tibau Ahmada. Arif. Wa khabar maf'ul bi mansub wa lam tunasib al fath wa dhahir ala akhirih wa huwa mudaf. Al-mahsur mudaf ilayh wa jar wa jar al kasra dhahir ala akhirih. Qaddim. Qaddim fi'l amr mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Abada. أبدا ظرف زمان منصوب على ظرف صفة ظاهرة لآخره متعلق بقدم. يا قدم. itu amilnya قدم. كما لنا إلا تبع أحمد كاف. الكاف جار والمجرور محذوف والتقدير كقولك والجار والمجرور في محل رفع الخبر مبتدا محذوف. تقديره مبتدأ. تقدير المبتدأ ماذا؟ ذلك كقولك. Yeah, ذلك كقولك. ما لنا إلا تبع أحمد ما. ما نافية. Yeah. لنا جر ومجرور في محل رفع الخبر. Yeah, متعلق بمحذوف. خبر. Ingat ya, jangan lupa pada bahasan qabil Arab itu ketika kita jumpai apa jar majrur atau dhorof muta'alliqnya jangan dilupakan. Ya. Yeah. Terus illa illa harful istithna. Ya, ada tuh istithna terus. Ada tuh istithna. Ittiba'u mutara' marfu' wa mutara' fi dhamma dhahir ala akhirih wa huwa mudaf ahmada mudaf ilayhi majrur wa jarri al fathah niyabatan al kasrah li annahu ism ladzi la yansarif wa al alif al itlaq la yansarif ya al alif ladzi ta'sal ma ma'na khabar al mahsur qadima bada ya ketika khabar bagi mutara' yang mahsur maka didahulukan selalu didahulukan. Ya, qaddim dahulukan. Ya, selalu khabar yang dihasr dengan qaddim abada khabar al-mahsur. Dahulukan selalu khabar yang dihasr seperti malana illa tiba Ahmada. Ya. Ya, kemudian setelahnya. Ah, ke atas jangan ke bawah lihatnya. Ya. Tadi musannif menyebutkan pada an-nazm yang beliau sebutkan ada empat tempat di mana khabar wajib didahulukan. Sebutkan yang pertama. Ketiga. Nah, an yakunal khabar nakirah

kama jar majrur. Ya, al jar wal majrur. Kaf, kaf harfu jarin mabni. Kaf, ya, harfu jar. Harfu jarin mabniun ala fathi. La mahala lahu min al arab. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Mabniun ala sukuni. Ya, terus taqul. Taqul filun mudari'un marfu'un wa lamat rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya. Apa takwilannya ma masdariyah dengan filan setelahnya? Wa ma masdariyah wa ma ba'dahu ya awal bi. Wa masdari wa ma masdariyah wa filun mudari. Ya. Fi ta'wil al masdar taqdiruhu ya qaulika. Ka qaulika. Zaidun. Zaidun mubtada'un marfu'un wa lamat rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa khabaruhu mahdhuf. Mahdhuf ya ba'da dharf zaman dharf makan ya mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih ya wa huwa mudhaf ya man innakuma man isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada inda dharf makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudafun lay yeah. Al-mim harfu imad yeah. Al-alif harfu tasniyah. Wal jumlatu ala apa? Ya tanda saja, alamat ya terus. Wal jumlatu min al-istifham wa dharaf fi mahalli ya al-istifhamiyah ma'a adharaf fi mahalli jarin mudafun lay. Oh. Man indakum jumlah istifhamiyah fi mahalli jarin mudafun lay. Atau kalau kita takdirkan lagi di situ ba'danya masuk kepada qaul yang mahdhuf berarti dia maqulul qaul maksudnya ba'da min indakum ba'da qaulika man indakum ya wa apa maknanya wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum maknanya apa wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum wahadfu jaizun ma yu'lamu kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Ya, coba awak terjemahkan. Khobar diperbolehkan untuk dihilangkan seperti dalam contoh ma yu'lamu kita terjemahkan. Wahadhu ma yu'lamu jaizun. Membuang apa yang sudah diketahui. Ya, membuang ya, apa yang sudah diketahui. Juga khobar yang mubtada ya. Membuang sesuatu yang diketahui khabar itu mubtada boleh ya kan kama taqul sebagaimana katakan zaid dibuang apanya di sini khabarnya karena sudah diketahui dari mana dari pertanyaan sebelumnya man indakuma kemudian wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif ya setelahnya ya wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif al wawu harfu atfin fi harfu jarin jawabi ism majrur fi wa'd jarihi al-kasrah zahir ala akhirih wa mudhaf kaifa zaidun jadi fi jawabi jalal al-jar wal majrur bagaimana i'rabnya fi harfu jarin ya al-jar wal majrur muta'alliq bi qul bi qul alati terus kaifa zaidun kaifa zaidun kaifa ism istifham ya mabni al fathi zaidun fi mahalli rafin khob mutada ya terus fi mahalli rafin khobar muqaddam gimana kaifa kaifa fi mahalli rafin khobar muqaddam kaifa ism istifham mabni ala fathi mahalli rafin khobar muqaddam zaidun zaidun mubtada mu'akhar marfu' an rafihi dhamma wal jumlah al jumlah wal jumlah tu kaifa zaidun fi mahalli jarin mudafun ilaih ya qusida lafdhu qusida lafdhu ya qul fil amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun musannun fihi wujuban taqdiru anta danif maf'ul qusida bihi lafdhu apa danif ya mana maqul qul danif sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf ya qul danif maksudnya huwa danif danif sedang sakit ya. Ya khobar bagi mutanya mahdhuf takdirnya zaidun danif kemudian fa zaidun zaidun ya, ya jumlah baru maqul qaul terus fa zaidun fa zaidun alfal ta'lil zaidun mubtada'un marfu' an rafihi dhamma ala akhirih ustughniya fi'il madhi mabnul majhul wa la fa'il